pilih ada Pie Pie bersama Pantura Live. Yes. Sejak bertemu kelingan kumismu terus mas. Meskipun arang kumisnya ya deh. Orang ngono, jane kok kono kok apa aku? Lho. Podo-podo di kumis. Lah mau saya tak demuk sapa ya? Nek aa iki melune arang-arang. Oh, lho. Arang-arang tapi kayak mak grek.